Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Pamirsa pengaosan nang sukawruh semanten iki para pamirsa Aliman TV Surabaya telatah Jawi Wetan. Ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kalau dangan dalu niki kita saged lajengaken malih insyaallah taala waosan kitab Al-Jadid syarah kitab Tauhid. Lan niki kita sampun ngancik bab ingkang enggal mlayu mboten kelentu menika bab ingkang kaping kalih dosa. Babu maja'a fit taghlizi fi man 'abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Babu maja'a minat taghlid, bab ingkang nerangake jelentrehake minat taghlid arupi awisan ingkang nemen, larangan keras, awisan ingkang nemen, ingkang serius. Fiman ini dumateng tiang-tiang abadallaha ingkang nindakake ibadah dumateng Allah Ta'ala. Inda qabri rajulin salihin, wonten ing kuburanipun piyantun kakung sing soleh. Bab ingkang isinipun dalil saking Al-Quran, saking hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paring keterangan utawi paring perengetan awisan ingkang nemen. Jadi diawisi kanthi keras, dipun awisi kanthi saestu. Sinten sing diawisi? Menika tiang-tiang ingkang ngibadah dumateng Allah. Ananging anggone ngibadah niku wonten nggon kuburane tiang soleh. Fa kaifa idza abadahu? Banjur kepiye mungguwe wong-wong sing padha manembah marang kuburan? Nek manembah marang Allah, mapan ning kuburane wong soleh men mboten pareng, mboten angsal, dipun awisi dening syariat, penopo malih tiang-tiang ingkang manembah ngibadah dumateng kuburan kala wau. Menika langkung mboten pareng. Lamila saking menika kanthi bab ingkang kalih dosa saking kitab Al-Jadid sak mangke kula panjenengan sedaya badhe saged mangertosi, badhe saged ngelengganani nggih. Bilih tiang niku ngibadah dumateng Allah kemawon, ananging anggone ngibadah niku mapan wonten nggen kuburane wong sing soleh, niku mboten pareng, dilarang keras, dipun awisi dening syariat. Pun didalilipun mangke badhe kita waosaken, menapa malih tiang ingkang ibadah wonten kuburan sing dudu kuburane wong soleh. Naudzubillah min dzalik. Menapa malih tiang sing ibadah dumateng ahli kubur, menika langkung mboten pareng malih. Wah, aku ki nek ndonga ning kuburan kae iki aku ki ora kok njaluk karo sing mati ki ora. Nggih. Ananging aku maca Quran, aku salat ana kono, aku zikir ana kono. Iki zikir ya marang Allah. Zikir marang Allah, salat marang Allah, ngibadah secara umum dumateng Allah. Ananging ditindakake wonten kuburanipun tiyang saleh. Menika dipun awisi. Dipun larang dening syariat. Niki dalilipun. Fi sahihi an Aisyata, wonten salebetipun kitab nggih sahih, sahih Bukhari, semanten ugi sahih Muslim. Nah, wonten Fathul Bari menika jilid angka setunggal nggih kaca 227. Wonten salebetipun sahih Muslim menika riwayat nomor 128. Nggih. Riwayat menika an Aisyata, saking Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menika garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Ummu Salamah ta, bilih Ummu Salamah niku. Ummu Salamah niku ugi garwanipun Kanjeng Nabi. Dipun sebat wonten mriki hiya Hindun bintu Abi Umayyata ibnul Mughirah al-Quraisyiyah al-Makhzumiyah. Ummu Salamah niku asmanipun Hindun. Nggih, putrinipun Abi Umayyah bin Mughirah al-Quraisyiyah saking suku Quraisy al-Makhzumiyah. Tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, piyambakipun menika dipun nikahi dening Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da Abi Salamata. Sak sampunipun garwanipun menika Abu Salamah seda. Sanata arba'in wa qila thalath, nalika warsa sekawan Hijriyah. Wonten pamanggih sanesipun ngendikaken sedanipun Abu Salamah garwani Ummu Salamah niku nalika warsa 3 Hijriyah. Wa kanat nggih Ummu Salamah niku qad hajarat ma'a Abi Salamata, piyambakipun sampun hijrah nggih. Piyambakipun tumut hijrah. Ma'a Abi Salamata sesarengan kalih garwanipun Abu Salamah. Ilal Habasyah tumuju marang atau utawi tumuju menyang negara Habasyah utawi pundi niku Afrika. Yang mbak pun sedo nalika warsa sewidak kali Hijriyah Ummu Salamah. Nggih. Wa fi sahih an Aisyah ta'anna Ummu Salamah tadzakarat li Rasulillah. Wonten salebetipun kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim. Saking Aisyah bilih Ummu Salamah niku zakarat nate nyebutake li Rasulillah wonten ngarsanipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyebutake nopo? Kanisatan. Sawijining gereja. Ra'atha ingkang dipun pirsani dening Ummu Salamah bi ardil Habasyah ana ing negara Habasyah. Ana ing tlatah Afrika. Nalika Ummu Salamah niku hijrah tumuju dhateng Afrika. Dadi Ummu Salamah nalika hijrah tumuju Afrika, piyambakipun mirsani wonten sawijining gereja. Nggih. Ajeng gereja niku dipun aturaken dipun cariyosaken wonten ngarsanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fiha lan apa-apa kang mapan ana sajroning gereja minasuari rupa gambar-gambar. Jadi Ummu Salamah mirsani wonten gereja, enten gereja niku enten gambar-gambare. Iki gambar wong-wong saleh sing ditempel ten mriku. Faqala banjur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh. Ulaika dheweke iku nggih menika tiang-tiang ingkang manembah wonten ing gereja wonten Habasyah nggih wonten Ethiopia. Idza menawa mata wis mati fihim ana sak tengahe dheweke ar-rajulus shalih. Wong lanang sing saleh. Dadi Ummu Salamah nyariyosaken duh Kanjeng Nabi kula nalika hijrah ten Afrika niku kula ningali wonten sawijining gereja sing kebak gambar-gambar. Pripun mungguhe Kanjeng Nabi? Nabi dawuh, wong-wong kuwi nalika ana wong soleh sing mati ana satengahe dheweke, awil abdu soleh utawa titah sing soleh sing mati, banau dheweke padha mbangun ala qabrihi ana sak nduwure kuburane masjidan sewijining masjid. Wa sawwaru lan dheweke padha gawe gambar-gambar. Fihi ana sajroning gereja tilka suara. Gambar-gambar kaya sing wis tok weruhi. Ulaika dheweke iku para manungsa sirarul khalqi indallah. Manungsa sing paling asor derajate ana ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Niku dawuhipun Nabi. Nggih. Dados Nabi niku nate dipun cariyosi dening Ummu Salamah. Nabi kula nate ningali gereja sing kebak gambar-gambare. Nabi komentar. Nabi ngendika, "Oh, wong-wong kuwi nalika ana wong sing soleh mati, dheweke mesti bakal mbangun masjid ana dhuwure kuburane wong soleh. Bar kuwi dheweke padha gambar-gambar wong soleh sing mati kuwi digambar, terus gambare dicentel-centelke ana nggon masjid iki mong. Ula ika sirarul khalqi indallah, menungsa sing kaya mangkono iku menungsa sing paling asor derajate ana ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dipun sebat ya wonten ing mriki dening Aisyah fahaulai jama'u baina fitnataini. Mula para manungsa iku mau padha ngelumpukake nggih balak musibah cacah loro fitnatil kubur wa fitnatit tamatsil. Nggih menika balak rupa kuburan lan balak rupa napa? Gambar-gambar utawa patung-patung. Sebab ten pundi kemawon rata-rata nggih sing jenengane kuburane wong saleh napa malih enten gambar-gambari. Niku dadi sarana ingkang jlomprongake para manungsa tumindak kesyirikan. Nggih. Dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados sampun nate dipun sebataken dening Ibnu Abbas. Kuwi sing kandha sapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lek ngendika, nggih, bilih kesyirikan nggih sepindahan pertama kali muncul niku, pertama kali napa niku kedadosan tumindak syirik niku diwiwiti dening wong saleh sing mati. Terus dibangun masjid, terus digambar suwe ning suwe kuburane wong soleh niku. Semanten ugi gambar niku dipun ibadahi. Naudzubillah min dzalik. Ora kok aku ora ngibadah karo wong mati sing nggon kuburan. Aku ora ngibadah marang gambar-gambar. Senadyan mboten ngibadah. Nggih, dumateng ahli kubur kala wau niku tetep diawisi. Dalile pun lawau Kanjeng Nabi ngendika ulaika syirarul khalqi indallah. Ini menungsa-menungsa sing bangun kuburan ana bangun masjid ana ku sak dhuwure kuburane para wong saleh banjur digawe gambar-gambar iku menungsa sing paling asor derajate ana ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Dadi senadyan awake dhewe niku mboten nyembah kuburan, ning nek ngibadah ten kuburan niku mboten pareng. Nabi paring kabar sirarul khalqi indallah, menungsa sing paling asor derajate. Sebab niku sarana ingkang saged njlomprongake awake dhewe tumindak syirik. Nggih, sepisanan mboten. Sepisan ping kalih, ping tiga, setahun, rong tahun. Kadang kala awake dhewe pun mati, anak turune awake dhewe nembe tumindak syirik. Mila dipun awisi dening Nabi. Ngantos Nabi ngendika aku menungso paling asor derajate ana ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Lan dipun sebat wonten mriki menungso iku mau nggih sing demen bangun masjid ana dhuwure kuburane wong saleh iku ngelumpukake fitnah cacah loro. Siji fitnah kuburan, loro fitnah gambar. Dados bangun masjid wonten sak dhuwure kuburan wonten area pekuburan menika hukumipun haram. Semanten ugi gambar-gambar tiyang saleh dicandhal-candhalke wonten masjid, menika ugi dipun awisi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, para pamirsa kang suka weruh wonten pundi kemawon, salajengipun kula badhe maosaken riwayat ingkang angka kalih. Walahuma anha qalat lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walahuma semanten ugi riwayat saking Bukhari lan Muslim. Anha saking Aisyah qalat piyambakipun ngendika Aisyah radhiyallahu taala anha garwanipun Kanjeng Nabi ingkang mirsani piyambak sakaratul maut ingkang dipun alami dening Kanjeng Rasul. Lamma nalika nuzila mandhab bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut dumateng Nabi. Nalika Nabi niku nazak, nalika Nabi niku sampun celak nggih. Pati dumugining sedo taufik Taufika yatrahu khamisatan lahu ala wajihihi. Piyambakipun niku mendhet sawijining napa nggih khamisah. Nggih kain utawi jarik utawi kisak. Nggih. Ala wajihihi banjur ditutupake wonten pasuryane Kanjeng Nabi. Dados nalika gerah badhe sedo Nabi niku mendhet kain nggih ditutupi wonten pasuryanipun. Fa idza nalika igtamma biha kasyafaha, nalika Kanjeng Nabi niku ngraosaken sesek nggih, ngraosaken benter kasyafaha, Kanjeng Nabi niku buka kain kala wau, jarik kala wau. Fa qala wa huwa kadzalika, banjur Kanjeng Nabi kanthi kahanan kang kaya mangkono iku piyambakipun dawuh. Pripun dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Riwayat Bukhari Muslim. Dados kula wonten mriki mboten ajeng nandur napa niku tunggak kemaduh mboten nyebar wisa mboten, kula namung maosaken ayat dawuh pangandikanipun Allah, dawuh pangandikanipun Kanjeng Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun tampi walhamdulillah niku kewajibane awake dhewe umat Islam tunduk lan patuh dumateng dawuhipun Nabi. Ewon dene mboten nggih mboten napa-napa. La ikraha fiddin. Mboten pareng meksa-meksa wonten saklebetipun agami. Nggih. Ananging sedanten manungsa mangke badhe dipun suwuni pertanggal jawaban benjang wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nabi dawuh ngeten iki. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Nggih. Allah paring laknat marang Yahudi lan Nasara. Ittakhadhu sebab dheweke iku ndadekake kubur anbiya'ihim masajida. Ndadekake kuburane para nabi disulap dadi masjid. Bangun masjid wonten area kuburane para nabi. Niku dawuhipun Nabi. Yahudi, Nasara dipun laknat dening Allah. Sebab napa? Dheweke mbangun masjid ana areal pekuburan. Dilaknat dening Allah. Ingkang dawuh Nabi, mboten kula, kula namung penyambung lidah. Sambungane ilat kula niku. Maosaken ayat, maosaken hadis. Nggih, supados kaum muslimin wangsul kundur tumuju dumateng agami Islam ingkang murni, ada dasar Al-Qur'an lan sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yuhadziru ma sana'u. Nggih, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku yuhadziru. Napa yuhadziru niku? Nggih, ngawisi utawi napa nggih yuhadziru niku? Dukani ma sana'u. Tumindake wong-wong Yahudi lan Nasara. Nggih. Kanjeng Nabi dukani. Nabi duka, Nabi murka, marah, nesu Nabi niku. Marang tingkah lakunipun tiang-tiang Yahudi lan Nasara. Tingkah sing pripun? Bangun masjid wonten area kuburan. Nabi duka nesu. Nggih. Ananging ten jaman sakniki malah kewalik. Malah umat Islam sing paling sregep niku. Nggih, gawe masjid turut kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Terus pundi tunduk patuhipun umat Islam dumateng dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaula dzalika ubriza qabruhu. Menawa ora krana iku mesti kuburane Nabi niku bakal mendusul. Bakal mendukul. Mesti kuburane Nabi niku bakal dibangun. Ghaira annahu khusya ayyutakhadha masjida. Ananging kewala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rumaos khawatir. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rumaos ajri menawi kuburane Nabi niku didadosake masjid. Niku hadis ingkang angka kalih. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan sami saged napa niki menggalih kanthi wening. Kanthi weningipun penggalih kanthi weningipun pikir. Nggih, dados kita niki ngrungkepi agami Islam mboten krana elailo. Mboten krana rubuh-rubuh gedang, melu kancane. Kancane ngeruduk ngalor, melu gembruduk. Kancane ngeruduk midul, melu gembruduk. Nggih, teledar-teledar. Mboten. Umat Islam nalika ngrungkepi agami Islam, nggih, piyambakipun wajib nyinaoni. Wajib ngangsu kaweruh. Babagan agami Islam, ilmu Islam ingkang kapendhet saking ayat, ingkang kapendhet saking dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan praktekipun para ulama salafus saleh saking kalanganipun para sahabat tabiin atba'ut tabiin lan salajengipun. Au muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Hadis salajengipun wali muslimin lan riwayat saking Imam Muslim wonten Sahih Muslim nggih. Nomoripun gang 132 kalih. An Jundub ibni Abdullah saking sahabat Jundub bin Abdullah. Qala piyambakipun ngendika. Jundub bin Abdullah niku asmanipun Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali, Abu Abdullah. Nggih. Piyambakipun seda radhiyallahu anhu ba'da sittin, sak sampunipun warsa swidaan. Piyambakipun ngendika. Sami tu aku nate krungu annabiyya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla sederengipun an yamuta piyambakipun sida bi khamsin gangsal dinten. Jundub bin Abdillah ngendika aku nate Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh limang dino sadurunge Kanjeng Nabi sedo. Wa huwa yaqulu Kanjeng Nabi dawuh inni yakti ingsun iku abra'u ilallah. Ini berlepas diri marang Allah Subhanahu wa taala. An yakuna li minkum khalilun. Aku berlepas diri marang Allah duwe saka duwe napa khalil. Khalil menika piyantun ingkang paling ditresnani kanthi katresnan ingkang inggil piyambak. Menika dipun wastani khalil. Fa innallaha qad ittakhadhani khalila. Yakti Allah Subhanahu wa taala wis ndate aku dadi khalil. Dadi katresnanku sing paling pucuk, sing paling mencit, sing paling inggil piyambak kuwi katresnanku marang Allah. Allah wis ndadekake aku dadi khalil. Mula aku ora duwe khalil sak liyane Allah Subhanahu wa taala. Kama ittakhadha Ibrahim khalila. Kaya dene Allah wis ndadekake Ibrahim niku dadi khalil. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalila. Menawa aku dikeparengake nggih. Duwe khalil saka kalangane umatku, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Mesti aku bakal ndadekake Abu Bakar dadi khalilku. Ala padha mangertia sira kabeh wa innaman kana qablakum yakti wong-wong sadurunge sira kabeh iku umat-umat sadurunge sira kanu biyen mulo dheweke iku yatakhiduna ndateake kubur anbiyaihim kuburane para nabi masajida disulap dibangun dadi masjid ala fala tattakhidul qubur masajida padha ngertia sira kabeh tak weling aja padha ndadekake kuburan dadi masjid fa inni anhaakum an zalika yakti ingsun yakti aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngawisi sira kabeh melarang kalian semua dari membangun masjid wonten pekuburan. Hadis sahih riwayat Muslim wonten saklebetipun kitab sahih Muslim. Nabi melarang, Nabi ngawisi. Sebab niku perilakunipun umat-umat zaman rumiyin ingkang sampun dipun paringi azab dening Allah Subhanahu wa taala. Iki riwayat ingkang angka 3. Cetha mloha wela-wela ketok mata tanpa tedeng aling-aling. Dawuhipun Nabi cetha mloha. Ananging seperanganipun umat Islam piyambakipun boten anggadhahi raos tunduk dumateng dawuhipun Nabi. Kamangka piyambak pun sampun ngucap kalimat syahadat. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kula nekseni ya Allah. Pilih Muhammad niki nabi lan utusan paduka. Maknane napa? Awake dhewe kedah samekta ing gati, sawega ing diri. Siap sendika dawuh dumateng sedanten dawuh ingkang ngendikake dening nabi. Lan samekta ing gati, sawega ing diri ninggalake sedanten awisanipun Kanjeng Nabi. Niki nabi ngawisi. Aja padha mbangun masjid ana ing kuburan. Nah niki kula malah badhe ngaturaken sawijining cariyos. Kinten-kinten kalih napa 3 taun kepungkur para jamaah. Kula nate dipun aturi ngaturaken pengaosan wonten tlatah kilen mriku. Kulon kali gedhe. Kulon kali Praga sing gedhe niku. Nggih. Wonten mriku kula dipun ngendikani supados ngaturaken napa nggih? Tema utawi bahasan kados ngeten iki. Hukum ngibadah wonten masjid sing enten kuburane utawi hukum bangun masjid wonten area pakuburan. Pun kula waosaken dalil. Kados hadis-hadis ingkang sampun kula waosaken kula wau. Nggih. Para jamaah sami kendel, nyimak kanthi khusyuk. Sak sampunipun pengaosan paripurna niku wonten kinten-kinten piyantun cacah gangsal nyelak dumateng kula. Piyambake pun takenjur solusine pripun nggih, Pak? Nek wonten masjid, gek ten masjidine niku enten kuburane, utawi ten sisih kiblatine niku enten kuburane. Niku njur pripun? Mongko Nabi niku ngendika Allah paring laknat dumateng wong sing bangun masjid ana kuburan utawa ndadekake kuburan dadi masjid. Nggih. Nabi ugi ngawisi kaum muslimin salat wonten masjid ingkang wonten kuburanipun. Kula ditakeni ngoten niku, terus piyambake pun ngendika malih sebab masjid niki enten kuburane. Lah kula ora kaget to. Waduh kula ngoten. Dadi masjid niki enten kuburane, wonten ten pundi? Sisih kiblate pas pengimaman niku wonten area pekuburan. Kula matur nyuwun sewu nggih Pak, niki wau kula namung maosaken hadis kemawon, gek omah kula adoh, kula ampun dirusoi, ampun diladaki. Kula ampun dinakali nggih Pak. Kula ngene iki. Pun bayangke ajeng direncah dadi rempah kula niku. Ajeng kula matur napa wontenipun? Fatwa saking Al-Imam Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin niku antawisipun kuburan kalih masjid kedah ditambel tembok. Nggih, ingkang inggil, ingkang misahake antawisipun masjid kalian kuburan. Sami kalih Masjid Nabawi. Ten Masjid Nabawi wonten kuburane Kanjeng Nabi. Aning kuburane Nabi niku sampun ditembok inggil, temboke cacah telu segitiga. Pun mboten ketinggal. Menawi sampun dipisah antawisipun masjid kalih kuburan, niku sampun parang digunakake kagem salat kados kedadosan wonten Masjid Nabawi. Ngoten niki. Dadi niki kedah wonten temboke. Nggih, nek kula ditakoni wangsulanipun nggih kula. Pun nggih kula tak nyuwun pamit kula selak kewengen. Akhire kula mantuk. Nah, selak diremuk kula diamuk mengke. Bibar let 7 dinten utawi sedasa dinten nggih. Kula niku dikirimi foto masjid kala wau nggih, dikirimi foto masjid kala wau dikirimi tembok ingkang sampun dibangun wonten masjid kala wau. Mongko sederenge kula niku disanjangi kathah para ustad-ustad sunnah ingkang boten wantun ngendika babakan hukum napa niku masjid sing enten kuburan. Enten masjid niku sebab ten masjid niku enten pengajianipun. Ning dai-dai sadereng niku boten nate ngendikake. Wallahu taala sebabe napa? Ning kula bismillah kula ngaturaken ndelalah kanthi izin panilahipun Allah let seminggu niku. Tembok niku pun dibangun. Alhamdulillah. Mila para bapak, para ibu Kang Mas Mbakyu, utamanipun para kiai, para ustadz, para mubalek, wonten pundi kemawon panjenengan lenggah. Kadang kala awake dhewe niku badhe ngaturaken piwucal tauhid, niku setan niku kadang kala ngojo-ojoki. Aja dibahas tauhid, urung wayahe aja dibahas, urung wayahe. Masyarakate durung siap. Tinimbang kowe engko ditundung minggat. Niku kadang kala was-was asalipun saking setan. Kadangkala was-was asale saking hawa nepsune awake dhewe. Nggih. Sebab tujuan Nabi diutus wonten ngalam donya dening Allah niku supados ngaturaken piwucal tauhid. Nggih. Menawi piwucal tauhid dipun aturaken insyaallah Allah niku badhe paring tetulung. Nggih. Ngoten niku. Pun diaturke kanthi ngelembah manah, kanthi andhap asor dipun waosaken dalilipun. Ayat surat menopo, ayatipun nomor pinten, hadis riwayat sinten Bukhari Muslim nomoripun pinten, dipun waosaken. Kanthi nyuwun pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala, kathah kedadosan. Alhamdulillah berhasil. Ning sing mboten berhasil nggih kathah. Mboten sah cilik aten. Awake dhewe niku kewajibanipun dakwah ngaturaken piwucal tauhid. Dipun tampi alhamdulillah, mboten dipun tampi nggih alhamdulillah. Sabatal ajru. Insyaallah ganjaran sampun dipun paringake. Sebab kula panjenengan sedaya mboten badhe ditakoni hasile. Sebab hasil niku hakipun Allah Subhanahu wa taala. Ning awake dhewe bakal ditakoni napanipun, usahanipun. Kok aturke apa ora kuwi? Nggih piwulang tauhid iku marang umat Islam. Ya, ngoten niku. Mila Nabi sallallahu alaihi wasallam piyambak nalika dereng maringi piwucal tauhid, oh Nabi niku dipun subya-subya. Dipun alembono dening tiang-tiang Arab Quraisy niku Muhammad niku akhlake becik karo dayah ya ngurmati karo wong tua ngabekti jujur ora tau ngapusi omongane terpercaya mila dipun wastani al-amin wong sing di wong sing pinercaya mboten ate goroh Kanjeng Nabi ning sak sampunipun Nabi ngaturaken piwucal tauhid sami gething ya Muhammad kuwi junun edan Muhammad kuwi saharah, tukang sihir lan sak pituritipun. Nabi Muhammad tindak mesti didoni. Ning napa Kanjeng Nabi terus skandal? Napa Kanjeng Nabi mandek ngaturaken piwucal tauhid? Al jawab wangsulanipun boten. Kul makula takawamsi. Kandakno piwucal tauhid iku banjur mlaku sabar. Niku dakwah tauhid. Tembe mburine niku bakal mbeto kesaenan. Kagem sidai piyambak, kagem jamaahipun. Sebab para dai, para kiai, ingkang tansah ngaturaken piwucal tauhid, ngaturaken pepeling awas aja padha tumindak syirik niku ateges dheweke kiai sing tresna marang jamaah, tresna marang umate. Kepengin supaya jamaah selamat mlebu swarga, aja nganti geblusuk ana ing jurang kesyirikan. Ngoten niku. Niki dawuhipun Nabi, nggih, lan dawuh niku estu-estu wigati. Sebab napa di ngendikake dening Nabi gangsal dinten saderengipun Nabi sedo. Berarti napa? Berarti niki nasihat wasiat pitutur luhur sing estu-estu wigati ingkang kedah dipun tindakake. Welinge wong arep mati niku penting. Nabi gangsal dinten saderenge sedo mendhet kain pinggir nutup pasuryane kadang kala sesek dibuka. Piyambakipun banjur ngendika. Nggih. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Padha mangerti yo kabeh. Umat-umat sadurunge sira iku senengane padha gawe masjid ana kuburan. Ala falatattakhidul qubura masajida. Mula saka kuwi aja padha gawe masjid ning kuburan. Fa inni anhaakum an dzalika yakti ingsun ngawisi melarang sira kabeh saka tumindak kaya ngono kuwi. Niku dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun riwayat ingkang angka gangsal, ingkang pungkasan wonten bab menika. Wali Ahmad. Lan saking Imam Ahmad. Wonten salebetipun kitab Musnad Imam Ahmad. Jilid setunggal kaca kawanatus tigang dosa gangsal. Riwayat Imam Ahmad. Wonten saklebetipun kitab Musnad Imam Ahmad. Jilid setunggal kaca kawanatus tigang dosa gangsal. Nomeripun, nomer hadisipun 3800 kawan dosa sekawan. Lan hadis niki dipun sohehake. Sampun dibiji. Pinangka hadis sing soheh. Sinten sing biji? Imam Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Bisanadin jayyid. Riwayat Imam Ahmad kanthi sanad ingkang sae. Ani bini Mas'udin saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Iku sekabatipun Kanjeng Nabi. Nggih. Inna min syirarin nasi yakti menungso sing paling asor derajati. Menungso sing paling elek iku man yaiku manungso tudriku humusa'atu. Sing nemoni kedadean dino kiamat wahum ahya. Mongko dhewe iji urip. Menungso paling elek niku. Menungso ingkang tasih gesang nalika kedadosan dino kiamat. Oh niku sak elek-eleke menungso. Iku menungso elek niku. Menungso ingkang asor. Nggih. Sebab kiamat niku mboten badhe dumadi, mboten badhe dumados kejawi nalika menungso sampun sami rusak. Dadi nek enten menungso kok weruh kedadian dina kiamat, berarti niku menungso paling elek, menungso paling rusak. Mboten. Zaman sakniki alhamdulillah tasih kathah sing salat, tasih kathah ingkang siam, tasih kathah ingkang haji, ingkang ikhlas, infak, sedekah, zakat, wakaf. Kagem bangun pondok, bangun masjid, madrasah, Islamic Center. Nggih. Kagem damel omah ngang sukaweruh upami gitu. Niku tasih wonten. Ananging benjang wonten akhir zaman, menungso niku padha elek. Ninggalake pangibadan dumateng Allah. Mboten mangertosi napa niku agami. Agama niku pun mboten dianggep. Mboten dipun rewes. Nggih, nalika menungso niku sampun sami rusak. Kiamat niku badhe kalampahan lan menungso-menungso ingkang nemoni ingkang meruwi nggih wonten kedadosan dina kiamat niku menungso sing paling elek. Sinten niku leng ngendika ingkang ngendika sahabat Abdullah bin Mas'ud saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setunggal menungso sing paling elek iku menungso ingkang ketekan dina kiamat kamangka dheweke tasih gesang isih urip. Angka kalih, nggih menungso ingkang asor derajatipun ugi walladzina yattakhidunal qubura masajida. Ya kuwi para menungso sing ndadekake kuburan dadi masjid-masjid. Nggih. Iki dawuhipun Abdullah ibnu Mas'ud, nggih, secara marfu nyambung dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat angka setunggal, riwayat angka kalih, tiga, sekawan gangsal, sedanten sami sarujuk. Ini guyup saeko kapti, ngendikane pun simbah-simbah. Jelentrehake nerangake, ilih umat Islam niku dipun awisi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mboten pareng ibadah dumateng Allah wonten kuburan niku mboten pareng. Judule larangan keras, nggih, awisan ingkang nemen, nggih, kagem tiang-tiang ingkang nindakake ngibadah dumateng Allah ning ibadah ten kuburan. Nah menika keliru. Ngibadah niku wonten masjid. Ngibadah niku wonten sadengah papan. Iki wonten dalem. Wonten sekolah, wonten kantor, mboten napa-napa. Ning nek ngibadah wonten kuburan, nah menika dipun awisi. Menika hukum asalipun. Ewon dene mengke wonten salat gaib, niku mboten napa-napa, wonten dalile kok niku. Pengecualian niku. Salat gaib niku. Nggih, wonten perangane kaum muslimin ingkang sedo gek dereng wonten sing nyolatke. Nah niku kula panjenengan sedaya dikeparengake nindakake salat salat gaib. Ananging ibadah sanesipun nggih, ibadah dumateng Allah, zikir, maca Quran, salat, nggih tawaf, niate ibadah dumateng Allah ning mapan wonten kuburan niku mboten pareng. Dingendikake dening Nabi menungso ingkang paling asor derajatipun napa malih nek nganti wani ngibadah dumateng niate niku nyerak, niate niku njaluk donga marang mayit wong soleh sing wonten kuburan. Wah niku syirik akbar niku. Nggih, mboten pareng. Sebab Allah Ta'ala dawuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula manembah, namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Nabi ngging ngendika fa idza sa'alta fas'alillah, menawa sira iku nyuwun-nyuwun marang Allah, wa idza sta'anta nalika sira iku nyuwun pengayoman, nyuwun pengayoman marang Allah. Saking pinten-pinten riwayat kalawa wonten piwucal kesaenan ingkang saged dipun pendhet setunggal. Anna ittikhadha suwar fi mawadi al-ibadah min adatin nasara. Pilih, nyentrelake, masang, gandolake gambar-gambar ana ing papan-papan pangibadah niku dadi pakulinanipun tiang-tiang nasara. Umat Islam mboten pareng melu-melu. Apripun nggih, kula niku tresna niku cinta mati kalih kiai kula. Lah sebab kiai kula niku bergenggeng kek soleh, tur ya loman, mesem guyu nggih. Nan sak piturutipun. Raos tresna dumateng kiai, raos tresna dumateng nabi, raos tresna dumateng tiang-tiang soleh. Niku mboten kanthi cara gandulke gambare mboten. Kanthi cara napa? Nindakake dawuh lan piwucalipun. Iwa dene gambar-gambar menika kebiasaanipun tiang-tiang Nasara kados ingkang dipun tindakake dening Nasara wonten Afrika. Ummu Salamah wau kan ngendika, "Nabi kula ten Afrika niku mangertosi wonten gereja sing kebak gambar-gambar." Ah niku paring pitedah bilih. Nempel gandulake masang gambar-gambar niki gambar-gambar makhluk hidup nggih. Gambaripun tiang soleh. Oh iya mboten angsal napa melih gambar gento. Dicandalke ten masjid. Nah, menika luwih mboten pareng melih. Wis gur katok antok, ora kelamben, rambuti dicet, abang, LKMD, londo kok mung dase. Dianggep dadi wali. Nak udzubillah min. Lah wali kok ngetingalake aurat. Ten pundi-pundi papan. Wali niku tiang ingkang takwa dumateng Allah. Ratu ning para wali nabi niku nggih katokan kelambenan yang nggih nutupi aurat. Mboten kok mbligung mlaku rono rene. Nggih. Salisan ingkang angka 3 tahrimu bina il masjid di alal kubur, haram hukumipun nggih bangun masjid wonten kuburan. Nggih. Salah singipun tahrimu wad'i suwar fauqal kubur. Haram ugi nyelehake gambar wonten sak dhuwure kubur. Nggih niku sing paling sregep niku kan tiang-tiang kafir siji loro tiang-tiang Syiah. Aliran Syiah ingkang mapan wonten Iran niku. Wong Syiah niku nek ngubur nggih mayite, aliran Syiah niku sing ngajari nikah kontrak niku. Rabi kok ming rong dina, telung dina niku jenenge nikah mut'ah niku wong Syiah nggih. Syiah niku nek mendem mayite niku mayite dipendem ngadeg, mboten turu ora. Gek bar niku dipasangi gambare fotone si mayit niku. Ya niku kebiasaanipun tiang kafir, kebiasaanipun tiang-tiang Syiah, umat Islam mboten pareng. Nate awake dhewe mirsani. Kuburane Kanjeng Nabi enten gambare Nabi. Mboten nate. Para sahabat mboten nate. Ulama-ulama ussalaf mboten nate. Kiai Haji Ahmad Dahlan mboten enten iki fotone Kiai Ahmad Dahlan ten kuburane. Sebab napa niku panci dipun awisi tening syariat, mila mboten tarang dipun tindakake. Bapak Ibu, kula sering tasih ningali wonten telatah mriki nggih ten kuburan niku dikake fotone Mbah Kakung. Diwenehi fotone Mbah Putri ten dhuwure kuburan. Nah niku mboten prayogi. Iku mboten wonten payedhaipun napa-napa, malah dipun awisi tening Nabi, sebab niku adat pakulinanipun tiang-tiang ya kafir. Wallahu taala alam. Aum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati tening Allah. Salat sengipun piwucal ingkang saged dipun pendet ugi bayanu ma hasala lin nabi, keterangan ingkang dipun alami tening Nabi min syiddatin nazak. Nggih. Arupi napa? Arupi raos sakit ingkang estu-estu nemen nalika Nabi niku nazak. Nalika Nabi ajeng sedo. Jadi nalika Nabi ajeng sedo, Nabi niku ngrasake lara. Sing lara banget. Entos saking larane piyambake pun mendhet jarik niku ditutup ing den rai ngene iki. Iku rak saking larane. Kula piyambak nek pamane lara banget. Kadang sok ngoten niku. Niku saking larane. Kek kadang kala mengke ambekanipun Nabi niku sesek terus bentar niku dicopot melih, ditemplekke melih jarikipun. Pinangka pitedah. Pilih sakaratul maut niku sakit lara. Nabi kemawon ngraosake lara sing nemen. Napa melih awake dhewe menungso sing kebak dosa lan maksiat. Mila niki pinangka pepeling kagem kula pribadi sumrambahipun kagem para jamaah sedaya, awake dhewe niku kudu tansah siap-siap nggih. Samekta ing gati sawe going diri golek sangu mati. Sebab sesuk awake dhewe bakal ngrasake pati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekabehi barang kang urip dheweke bakal ngrasake pati. Pati niku lara nemen saestu. Nggih. Mila monggo nalika Allah tasih maringi kesarasan, tasih maringi keimanan, keislaman, pados sangu mati saokeh-okehe. Nggih. Supados lara niku namung mandek wonten yen sakaratul maut tok. Bibar niku wonten alam barzah, wonten alam kubur. Kula panjenengan sedaya pinaringan dangang. Pinaringan kanikmatan, keselamatan, karahayon, karaharjan, bebungah. Semanten ugi benjang wonten ing padang mahsyar, benjang wonten ing swarga langgeng. Supados lara niku mung mandeg ten ngalam donya kemawon. Ananging nalika kita sedaya mboten ngrewes, alah mati ra jek suwe. Mati ki ra sing wong tuwek-tuwek. Wah, aku jek seger waras bergas trengginas. Awakku metekol ben dina ngombe vitamin 4 sehat 5 sempurna iki tanpa kendhat. Olahraga ya bergenggeng. Ngelangi fitness, guotot metekol mure pucik suwe. Tak gunake nggo seneng-seneng. Nah niku menungsa ingkang kapusan. Menungsa ingkang dipun apusi dening setan. Setan paling remen jlomprongake menungsa, gawe adoh menungsa niku saking syariati Allah. Supaya menungsa ngrasake lara nalika sakaratul maut, supaya menungsa ngrasake lara wonten nampa azab kubur, supaya menungsa ngrasake lara wonten padang mahsyar mboten pinaringan syafaat, supaya menungsa niku cilaka selawas-lawase dijlomprongake mlebet wonten nerakanipun Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mila nggih, Nabi ki mawon ngrasake lara napa melih awake dhewe. Salajengipun hirsun nabi ala ummatih. Katresnanipun Nabi dumateng umate. Senadyan Nabi niku sampun sakaratul maut, ngrasake lara sing mati kel-tikel, ananging tansah maringi piweling. Cah, umat-umat sadurunge kowe kuwi duwe pakulinan bangun masjid nang kuburan. Kowe aja do tumindak kaya ngono. Sebab aku ngawisi melarang sira kabeh saka perkara sing kaya ngono kuwi. Niku napa kok Kanjeng Nabi ngendikan? Sebab tresnane Nabi dumateng umate. Nabi kepengin umate niku selamat. Nabi kepengin umatin niku mboten pinaringan laknat saking Allah. Semanten ugi para dai, para kiai, para ustad, para habib nggih ingkang ngaturaken piwucal tauhid niku kok mboten getring senengane mengkafirkan, membid'ahkan, mboten. Niku mergo rasa tresna supados umat Islam selamat pinaringan rahmat, mboten dilaknat dening Allah Subhanahu wa taala. Anak sing ngaturaken piwucal tauhid, ngaturaken pepeling babakan kesyirikan niku berarti dheweke gething kalih umat Islam. Lah berarti Nabi Muhammad gething kalih umat Islam. Nabi ngaturaken piwucal tauhid, ngantos sedherenge sedo nabi niku terus semangat. Aja do bangun kuburan ana masjid. Niku sebab katresnanipun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Piwu cal sak lajengipun ingkang saged dipun bentuk wujubu saddiz dzara'i. Wajibipun saddiz dzara'i. Saddiz dzara'i niku ngawekani, mengantisipasi. Ngawekani napa? Mengantisipasi napa? Mengantisipasi kesyirikan. Nggih. Sebab napa masang gambar wonten papan-papan pangibadahan nggih, bangun masjid wonten kuburan. Niku dadi sarana sing sithik mbaka sithik suwe ning suwe njlomprongake menungsa tumuju kesyirikan. Mula sedanten sarana nggih, perkara sing dadi sarana menungsa niku tumindak syirik niku kudu dipun awisi. Sinten sing ngawisi? Nabi. Sinten sing ngawisi? Allah. Allah paring laknat. Nabi paring laknat. Nggih, mila saking menika Bapak Ibu ingkang tasih nyimpen jimat teng omah, oh niku jimat guru kula nggih kenang-kenangan, kula pun mboten duweni keyakinan napa-napa. Niku sarana, Pak. Wajib niku saddu dzara'i. Antisipasi diawekan niku kudu disirnakake. Supaya para manungsa niku mboten kejelomprong tumuju marang tumindak kesyirikan. Nggih, ora kok malah dikoleksi. Dikoleksi, jimat dikoleksi, terus kitab perdukunan nggih, kitab Aji Jaya Kawijayan dikoreksi. Lah kok nek ditemu anake piye anake jenengan mikir dadi wong ahli klenik wal khurafat ya, naudzubillahi min dzalik. Aum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Riwayat-riwayat kalau ugi paring keterangan mukjizatun lin nabi. Haitsu waqa'a ma akhbara bihi min bina'il masajidi 'alal qubur. Mukjizatipun nabi. Nabi meling ngoten niku. Sebab nggih ana kenapa kok nabi kok melarang? Sebab bakal ana kedadean. Lah sakniki dinten niki pun kedadean. Kathah peranganipun umat Islam. Berarti nabi niku saged mangertosi kedadean ingkang badhe dateng. Sebab diparingi ngertos dening Allah ada dasar wahyu. Nggih. Mula Nabi melarang. Lho kenapa kok melarang? Sebab ya wening umat Islam sing ngeyel. Bangun masjid wonten kuburan, pasang-pasang gambar wonten papan-papan pangibadahan. Kaum muslimin ya ingkang damel napa niki kalender ten masjid, saene mboten diparingi gambar makhluk hidup. Punangka mawon. Napa kutipan hadis, kutipan ayat. Ewon dene sing ngeyel nggih niku sampun dingendikake Kanjeng Nabi. Niku pinangka mukjizat. Nggih. Pinangka mukjizat. Wah aku ya isah, aku dudu nabi ya isah mangerteni perkara sing durung dumadi sing durung kelakon. Nek niku dudu mukjizat niku sampean dudu nabi berarti dukun. Nggih. Wong-wong sing ngaku mangertosi barang gak mangerteni barang gaib, mongko dheweke niku dudu nabi, ateges dheweke dukun. Kula ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Nggih. Dawuh sira Muhammad, ora ana makhluk siji ana bumi, ora ana makhluk siji ana langit sing mangerteni barang gaib kejaba Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Anik wau pinten-pinten riwayat ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika mugi-mugi saged mbeta manfaat lan sisa wedal ingkang tasih wonten kados dene padatan nggih. Kita ginakaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet. Ustaz, saya pernah mendengar ada hadis yang mengatakan bahwa salah satu tanda kiamat adalah ketika budak wanita melahirkan tuannya. Itu maksudnya bagaimana, nggih? Syukran, jazakullah khairan. Kathah tafsiranipun para ulama. Setunggal, nggih. Nganu. Budak setri, nggih, ingkang dirabi dening bendarane, baniku kagungan putra. Ya. Berarti dheweke melahirkan anak tuannya. Budak, diperbudak. Terus dirabi dening bendarane ngoten lho. Terus duwe anak. Berarti kan dhewe melahirkan anak napa? Anak tuannya. Melahirkan anak tuannya bukan melahirkan tuannya, keliru niki. Wong tuane wis lahir wis gedhe kok dilahirke meneh miklentu. Melahirkan anak tuannya. Wonten malih ingkang ngendikake nggih, dirabi dening bendarane nggih, ban niku anake niku dadi bendarane dheweke. Kek dheweke ijik tetep dadi babu ingkang asor derajatipun. Nggih. Semanten ugi kathahipun tiyang utawi anak ingkang duraka dumateng tiyang sepuhipun menika ugi pinangka nggih tandha kiamat. Ananging menika kiamat sughra, kiamat ingkang alit, ewon dene kiamat ingkang ageng menika tandha-tandhanipun nggih kathah lan dereng wonten sing jedhul ten jaman sakniki. Nggih, mandhapipun Nabi Isa, Imam Mahdi, Ya'juj Ma'juj, medalipun Dajjal, nek enten le ngendika pun metuhan niku ngayawara gaweane ming meden-medeni tok meteor jare ndek ingi Ramadan 2 tahun lalu ajeng enten meteor nubruk. Bareng Rasida jare kiamate ditunda. Piye kuwi? Kiamat tok ditunda. Mboten enten Allah menunda kiamat. Nggih. Niku nuwun sewu niku pengendikane wong sing gedebus kerincing niku. Ngayawara otak-atik gathuk. Mboten beto dalil saking Al-Qur'an Sunnah. Mboten beto tafsiranipun para ulama ussalafus saleh, para ulama ahli sunnati wal jamaah. Mila pangendikanipun niku tansah aneh. Gaweane ming meden-medeni wong. Ngantos kula niku dijabri nggih. Dikabari wonten ibu-ibu wonten Jakarta. Niku saking wedine, saking ajrihipun mirsani pengajian-pengajian akhir zaman niku. Niku sesuk wis cepak arep kiamat, wis arep eneng meteor nubruk, wis ngene-ngene Imam Mahdi wis metu Dajjal wis metu. Dheweke niku ngantos wedi ajrih bar niku stres. Nuwun sewu, mengalami kegangguan mengalami napa? Goncangan jiwa. Diruqyah niku mboten mantun-mantun. Niku sing tanggung jawab sinten? Si tukang ceramah niku. Nauzubillah min dzalik. Meden-medeni umat Islam. Nggih. Mboten enten niku ulama ahli sunnah wal jamaah kandha kaya ngoten niku. Nggih, mila awake dhewe niku ngaji kedah ngati-ati. Selektif nggih. Milih guru ngaji ingkang ajak-ajak kaum muslimin wangsul tumuju Al-Qur'an Sunnah nggih, jumbuh kalian pemahamanipun para sahabat, para salafus saleh. Wallahu taala alam. Apakah zakat mal boleh diberikan kepada pelajar yang belum berpenghasilan? Nggih, dipun keparengake. Ini utaminipun nalika pelajar kalau wau niku fakir miskin niku bil ijma nggih. Ada dasar kesepakatanipun para ulama. Ewon dene nalika pelajar ilmu agama nggih. Mboten pelajar ilmu biologi, fisika, matematika niku piyambak pun mboten berhak nampi. Ananging nalika pelajar kalau fakir miskin nggih pelajar napa mawon niku berhak nampi. Niku bil ijma. Ewon dene para ulama benten pamanggih babakan nggih pelajar ilmu agama niku parang mboten di caosi zakat mal. Perangan ulama ngendika mboten pareng, kejaba nek dheweke mlarat, perangan ulama sanesipun dikeparengake sebab dheweke niku kelebu kategori utawi kelompok fisabilillah. Tiang-tiang ingkang napa berjuang wonten sanginggilipun merginipun Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah pernah memberikan ceramah setelah sholat witir? Apakah termasuk bid'ah jika setelah tarawih atau subuh berjamaah kemudian diadakan kultum? Kula piyambak dereng mangertosi nggih riwayat Nabi niku bibar tarawih terus ceramah. Ning napa tumindak kala wau niku dadi bid'ah? Nalika ditindakke kala-kala kemawon nggih, kadang kala sebab nek Ramadan niku rak kathah menungso memanfaatkan momen. Menungso padha ngelumpuk. Nggih, daripada wong enten kok tiang niku sing babar blas mboten tau ten masjid kejawi nek wulan Ramadan. Lah niku dimanfaatke kagem nyaosi pitutur kesaenan, diwucal tauhid sunnah sae. Ning ampun dipun dadosaken pakulinan nek ora nganggo kultum ki ora sah. Ah menika kelentu. Mila kala-kala mawon. Nggih, kadang kala ki mawon, wallahu taala alam. Bissawab. Di Masjid Nabawi kan ada makamnya Nabi, terus bagaimana ibadah di sana? Lah dikeparengake wau kula sampun matur. Kuburane Kanjeng Nabi niku sampun di caosi tembok segitiga muter. Mpun mboten termasuk area Masjid Nabawi, mboten ketinggal kuburane Nabi niku. Nggih. Niku angka setunggal. Angka kalih, umpama kok ndelalah niku kuburane Nabi enten masjid. Niku ora kedadosan akhir-akhir niki jaman riyen niku mboten para sahabat mboten ndadosake napa niku kuburan Nabi wonten masjid. Nggih. Ewon dene kok Masjid Nabawi terus diperluas. Nggih terus masuk niku sanes napa tingkah lakunipun senes tumindakipun para sahabat para ulama ussalaf. Lamun kengkang leres nggih kuburanipun Nabi wonten Masjid Nabawi menika sampun ditembok, dikupang, dhuwur, mboten ketingal. Dadi menawi sampun dipun pisahake mawi tembok menika sampun dipun keparengaken ibadah wonten mriku. Kados kasus ingkang kala wau kula aturaken, kula ngaturaken pengaosan dumadaan kok enten kuburan enten masjid niku terus kula matur kedah dipisah tembok. Let setunggal minggu takmir masjid bangun tembok walhamdulillahi rabbil alamin. Pripun wangsulanipun menawi wonten ingkang ngeyel. Ngeyel niku berarti mbeguguk ngutawaton gajah gelar bondan tanpa ratu. Perkawis punika kanthi ngagem dalil bilih kuburipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih dipun damel masjid. Pamuka iwak kalen Sleman. Jenenge kok horor iki. Jenenge pamuka iwak kalen saking Sleman. Iwak kalen niku napa wader nggih. Napa sepat. Nggih niku sepindah mboten leres. Nggih kados ingkang sampun kita aturaken niku sampun dipisah tembok. Ingkang angka kalih Masjid Nabawi kalih kuburan niku dhisik masjide. Kuburane keri. Nek wong-wong sakniki wonten kuburan, ayo kita bikin masjid. Niku jenenge menjadikan kuburan sebagai masjid. Nek Masjid Nabawi mboten, masjide riyen kok. Nggih. Ban niku nembe wonten kuburane Nabi. Niku men kuburane Nabi sampun dipasangi tembok, sampun dipun pisah. Dadi nek enten sing ngayal mbeguguk ngutawaton gajah gelar bundan tanpa ratu nggih mentang kaya gendewa malang kaya ondo niku nggih pun monggo wong awake dhewe mboten berhak memaksa kok nggih pripun arep memaksa la ikraha fiddin wong awake dhewe niku namung wajib ngaturaken dalil ahli sunnati wal jamaah tiang-tiang ingkang tresna dumateng Nabi kanthi nderek sunahipun Kanjeng Nabi yakfihi dalilun wahid cukup niku dipun waseng dalil siji niku pun cukup. Ning nek wong sing ngayal niku wau mbeguguk ngutawaton. Nggih. Mentrang kaya gendewa. Niku dipun waosaken dalil cacah 1000 nggih tetep ngayal. Sebab agamane ngayal, sekali ngayal tetep ngayal, hidup ngayal ngoten niku. Nek wong ngayal niku njur pripun? Dinengke mawon. Sing penting awake dhewe nindakake sunahipun Nabi, ngaji kanthi sae ngangsu kawruh agami. Nggih, lajeng dipun amalake, dipun gethok tularake dumateng tangga tepale, sanak napa kadang, mitra pitepangan lan sak piturutipun. Menawi salat wonten lingkungan kuburan, masjid dipun jejer kuburan, dipun barengaken boten. Dipun keparengaken boten. Masjid dipun jejer kuburan. Niki para ulama sami benten pamanggih nggih. Perangan ulama niku ngendika masjid sing enten kuburan niku nek mapan wonten nggen kiblat. Perangan ulama sanesipun wong Nabi niku mboten merinci kok. Nabi niku mboten merinci. Pokok enten masjid enten kuburane mboten pareng. Nabi mboten ngandhake nek ning kiblat ora etuk, nek ning kanan kiri depan kuwi etuk. Nabi mboten ngendika ngoten. Dadi hadise umum. Lan pamanggih menika ingkang napa dipun ngendikake dening Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani semanten ugi dipun ngendikake dening Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Pokok enten kuburan nggih saene enggal-enggal dipasangi tembok. Nggih ampun pagar pring. Pagar pring jik semrawah nika jik bolong-bolong. Wallahu taala alam. Zakat napa niki? Badhe taken perkawis zakat. Hukumipun panitia zakat ngelumpukne zakat lajeng sebagian zakat niki diparingake dateng ingkang berhak sak sampunipun salat. Nek zakat fitri nggih mboten pareng sak sampunipun salat nggih. Nek zakat mal nggih pareng, nek zakat fitri mboten dipun keparengake. Wallahu taala alam. Ketika saya salat di masjid, awalnya saya tidak tahu kalau di masjid itu ada kuburan. Sami, kula pas ceramah pengajian ten telatah kilan ini mboten ngerti. Ning kula kok mboten salat temriku. Dadi ming ceramah tok ban niku mulai. Ketika mau takbiratul ihram, saya melihat ada kuburan-kuburan di kiblat imam, tapi posisinya di luar ruangan. tapi terlihat karena ada jendela kaca. Pertanyaan sahkah sholat saya? Nggih nek pun ngerti pun mboten sah kek. Mungkin diambali melih sholatipun. Kejawi nek mboten ngertos, ngertosin niku pun rampung sholat niku mboten sah dipun ambali. Sebab hukum niku berlaku nalika kula panjenengan sedaya sampun anggadhahi ngelmu. Nek mboten ngerti, mboten dipun etang. Dalile pun pundi? Nabi sallallahu alaihi wasallam nate nindakake sholat. Ngagem sendal. Sak tengahipun sholat, pun angsal pinten rekaat ngoten, Jibril rawuh. Nggih. Nyaosi pirsa dumateng Nabi, ya Muhammad, Muhammad, sendalmu gupak najis. Terus Nabi niku sendale dicopot. Wonten sak tengahipun sholat, Nabi nyopot sendal. Para sahabat melu-melu nyopot sendal. Lajeng nalika sampun salat Nabi dawuh, "Lho kowe kok do nyopot sendal do ngopo?" Para sahabat. Para sahabat matur, lah wau Nabi setengah sholat nyopot sendal ke awake dhewe melu-melu nyopot sendal. Nabi dawuh, aja kaya mengkono, sebab aku nyopot sendal nak sendalku kena najis. Aku diwenehi ngerti dening Jibril, nek kowe ora kena najis ya ora usah dicopot. Nah niku paring keterangan bile, lan Nabi niku mboten didhawuhi mbaleni salate. Mongko Nabi pun nate salat mpun entuk pinten rekaat gek nganggo sendal najis niku. Ing Nabi mboten didhawuhi mbaleni salate. Sebab napa mboten ngerti. Dadi nek mboten ngerti niku salatipun sah mboten sah di baleni. Nek sak tengahe salat pun ngerti nggih. Kedah dipun baleni nggih salatipun wallahu taala alam. Bissawab. Bolehkah bayar fidyah pakai beras? Rubianto Ibnu Sastro, Gunung Bogor, Gunung Putri Bogor. Wah jenenge apik iki, Rubianto Ibnu Sastro. Pareng nggih. Beras pareng itamu almasakin jenengan nyaosi daharan unjukan sak cekapipun kagem tiyang fakir miskin menika dipun keparengaken utawi nyaosi rupa kutul balad. Nggih, makanan pokok penduduk negeri menika ugi dipun kepareng wallahu taala. Pripun hukum maos Quran ngagem cengkok langgam Jawa? Niku wonten kalih kahanan. Setunggal nek cengkok langgam Jawa niku digawe-gawe. Asline dheweke ngaji ki ora medhok. Ning dimedhok-medhokke digawe supaya medhok. Ah niku mboten pareng niku jenenge takaluf. Wondene nek menungsane niku ya medhoke niku pun gawan lahir. Wong Jawa tulen, kulite sawo mateng nggih. Nek ngaji niku ya otomatis dengan langgam Jawa napa nggih? Irama kejawen napa nggih? Pripun nggih? Wong Jawa niku nek ngaji ketok to. Nggih. Piyai-piyai sepuh wonten gunung-gunung, wonten karang padesan, niku kadang kala ngaji niku niku mboten digawe-gawe, asli murni, pure, pure. Niku mboten digawe-gawe. Lah nek ngoten niku mboten napa-napa. Wong diowahi ora kena, wong wis gawan lahir kok. Ning nek cengkok Jawa niki langgam Jawa niku digawe-gawe. Janjane ora ngono kuwi ning digawe-gawe. Digawe irama selindro pelok patet manyura nggih. Ah menika kang mboten dipun keparengaken. Wallahu taala alam. Bissalam. Apa ada dalilnya membaca Al-Qur'an diawali membaca Fatihah diakhiri dengan kalimat Sadaqallahul Azim. Jazakumullah khairan. Bayi Agus Pekonang. Jawa kok bayi? Meniki nang Sukawro kok bayi. Dening ngoten nggih Mas. Mboten bayi. Yen mboten wonten dalilipun sak ngertos kula mboten wonten dalilipun. Waosan sadaqallahul azim utawi saben-saben maca Quran mesti patih kasik, saben-saben rampung maca Quran mesti sadaqallahul azim. Kula dereng mangertosi wonten dalil ingkang gumathok babagan perkawis kalih kala wau. Wallahu taala alam. Mugi kabagian karahayon tansah tuman. Apa iki? Tumandah. Dumateng kita sedaya. Lan mugi-mugi usat sekeluarga tansah bagya mulya, sehat wal afiat, tansah pinaringan keberkahan. Kula pamiyarsa saking Klaten badhe tanglet pripun hukumipun maem sedaya dedaharan ingkang dipun sukani saking tiyang ingkang damel acara genduren, sadranan. Lan ugi dedaharan saking kenduri tiyang ingkang damel selamatan utawi upacara kematian. Saene mboten. Saene mboten. Nggih. Ananging ingkang asli-asli dipun awisi dening Allah niku ingkang arupi sembelihan kagem sakliyane Allah. Nggih. Pitik, ayam, mendo utawi kebo, maiso nggih. Lembu ingkang dipun peragat diwujubke kanggo sakliyane Allah niku haram. Wala ta'kulu min malam yudhkarismullahi alaihi. Sira iku aja pisan-pisan mangan nggih kewan sing dibeleh kanthi ora nyebut asmane Allah. Nyebut asmane Allah ning diwujubke kanggo danyangan, diwujubke kanggo nyiroro kidul, diwujubke kanggo Mbah Petruk Sunan Lawu sampai turutipun, ha menika haram. Wondene daharan sanesipun nggih rupa buah-buahan, rupa sekul, nggih. Tanem-taneman, ha menika hukum aslinipun halal, hukum aslinipun halal. Kejawi dados haram nalika awake dhewe dicaosi daharan kala wau, terus awake dhewe dahar niku dadi dalile wong-wong ahli klenik wal khurafat. Walah lha ngaji ning masjid degene tak teri sego gendurane gene ya ngetekul, gene ya doyan. Oke yaine wis ya arep kok berarti ya ritual niku ya entuk. Ah nek ngoten niku berarti jenengan mboten parang dahar. Nggih. Kudu di stop. Nggih, supaya napa dheweke niku mertobat saking tumindakipun ingkang kirang sae, nalisir saking peranatan syariat. Saking pauger agami Islam ingkang sampun dipun wucalaken dening nabi, para sahabat lan para ulama ussalaf. Wallahu taala alam bissawab. Setiap baca doa apakah diawali dengan patekah dari Wagimin Pontianak? Mboten nggih. Niki nggih perkawis ingkang kula dereng nate mangertosi wonten dalilipun saben-saben donga masuk maca patekah. Donga kan kathah doa istiftah nalika salat. Napa saderenge iftitah, saderenge Allahumma bait baini awake dhewe maca patekah riyen. Mboten ta? Donga nalika sujud nggih. Donga nalika tasyahud napa awake dhewe patekah riyen? Mboten. Ajeng dahar maca bismillah napa patekah riyen? Mboten. Dadi mboten patekah nggih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya pernah mendengar ada ustaz menyampaikan membolehkan bahwa baca Al-Quran di kuburan. Beliau juga mengeluarkan dalilnya, mohon pencerahannya. Lah, sing mengeluarkan dalilnya ustazin jenengan tekone ten kula ya kula ruwet dhewe no. Ah kula dadi kisruh niki gitu. Kula dereng mangertosi wonten dalilipun menawi wonten mangke saged dipun aturaken. Niku setunggal. Angka kalih nabi wau pun ngawisi. Nggih kathah wau wonten gangsal riwayat sampun kita waosaken. Wallahu taala alam bisawab. Menawi wonten janin keguguran rata-rata dikubur daerah cerah omah utawa pinggir omah. Terus salat awake dhewe ten omah statuse pripun? Janin niku nek dereng enten nyawane nggih yuswanipun janin niku dereng genep pinten niku 100 kali dosa dinten niku mboten didusi, mboten dikafani, mboten disolati, mboten dikubur kados dene menungso lumrah lan nalika dipendem niku statusnya senes kuburan. Statusnya senes kuburan. Wondene nek ndelalah kok janin niku pun enten nyawane gek ditandur enten cerak ngomah niku nggih nalisir saking sunnah. Pemakaman niku bebarengan kalih kaum muslimin enten pemakaman umum kaum muslimin. Mboten dimakamke enten kebon, mburi omah, ngoten niku. Nggih. Sebab niku mungkin nek omahe didol napa omahe diwakafke nggih bangun masjid njur piye wong enek kuburane. Wondene salate jenengan wonten dalem nggih sak uger kuburane niku mboten enten napa niku wonten jero, napa niku enten jero ngomahe nggih adoh nenten njaba omah napa male sampun dipun pager menika sampun mboten menapa sampun sampun dipun keparengaken. Wallahu taala alam bissawab. Bagaimana hukumnya kalau orang yang sering tadarus di masjid dapat zakat fitrah? Nek piyambakipun pikir miskin senadyan mboten darus nggih diparingi zakat fitrah. Senadyan dheweke nek dheweke niku wong sugih mboten pikir miskin senadyan darus terus senadyan iktikaf mboten pareng. Dewi diparingi zakat fitrah. Zakat fitrah khusus kagem fakir, miskin. Nggih, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sampun wajibake. Nggih, setunggal. Sok napa nggih kula radi supe. Nggih. Pinangka napa niku zakat fitrah niku? Tuhratan lisaim. Kanggo nyuceni wong sing poso. Sebab kadah tiang ninda ake siam. Kadang kalau ijik sok ngerenengi. Tiang siam kadang kalau ijik sok. Tumindak dosa maksiat. Ijik sok ngapusi. Bakul-bakul niku utaminipun. Lah niku supaya maksiat kalau ical niku disampurna ake ibadah poso. Niku kanthi bayar zakat fitrah. Zakat fitri. Okay. Tuhratan lisaim. Pinangka napa niku nyucekake wong sing poso wa tu'matan lil masakin lan pinangka aweh pangan kagem tiang-tiang fakir miskin. Iwon dene sih menawa sing sregep ngaji tadarus ten masjid niku dudu fakir miskin, nah menika mboten pareng dipun caosi napa dipun caosi zakat fitri. Wallahu taala alam bisawab. Menawi kuburanipun wonten area masjid nanging tembok penghalangipun namung sedodo. Dados kuburan menika tasih ketingal. Menawi tiang sholat ten masjid menika pripun niku sak napa kelebet ingkang awis napa pripun? Menawi fatwanipun Imam Ibnu Utsaimin, tembok niku kudu sak dedeke menungsa punjul supaya wong sing sholat niku mboten saged ningali. Dadi saene pripun? Nggih ditambahi melih sithik. Nek sedodo nggih tambahi semeter melih. Nggih niku solusinipun. Wallahu taala alam bis. Ada dasar fatwanipun Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bagaimana menghadirkan niat ikhlas dalam ibadah? Nyuwun dumateng Allah. Sebab awake dhewe mboten bakal iso ikhlas menawi Allah niku mboten maringi keikhlasan kagem kula panjenengan sedaya. Ingkang angka kalih kedah tebih saking maksiat. Ingkang angka tiga perkara-perkara sing ndadekake ora ikhlas niku ditinggal. Contohnya napa? Ngupload ibadah enten sosial media. Nggih, memberi buka puasa untuk jamaah masjid. Alhamdulillah sore ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya untuk mentraktir seluruh jamaah masjid. Semoga barokah. Foto cekrik cekrik cekrik. Ten Facebook nggih wonten, Instagram nggih wonten, napa malih niku. WhatsApp nggih wonten. Napa to sosmed niku? Nggih niku sing kula ngerti gitu. Nanti ku ketah dipun tilar nggih. Ajar sinau ikhlas. Namung arep-arep ridhanipun Allah. Sedekah-sedekah pun gak ditinggal, mboten sah. Dipoto-poto di kandak-kandake wonten sosial media, niku malah njlomprong ngake awake dhewe nggih, saking mergi keikhlasan. Wallahu taala alam bissawab. Masjid di desa saya belakang pengimaman ada tempat pemakaman di luar ruangan masjid dan tidak kelihatan dari dalam masjid. Apakah ini boleh? Niku para ulama benten pamanggih. Ning luweh amane nggih, saene pun tetap dipasangi tembok pembatas kala wau. Nggih. Saking tembok masjid kali kuburan niku dipasangi tembok. Senadian kula matur nggih, senadian wonten perangan ulama sanesipun ingkang ngendikake niku pun mboten napa-napa. Sinten niku Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah. Niku ngendika nek kuburanipun ten jaba masjid pun mboten ketok niku pun angsal salaten mriku. Ananging kula piyambak kok kira radi kirang srek. Nggih, kula luwih srek nggih kanthi pamanggihipun para ulama sanesipun sebab nabi niku mboten merinci pokok ten area masjid niku wonten kuburane nggih luweh becik mboten salaten mriku ngantos dipasangi tembok pembatas ingkang inggil. Wallahu taala alam bisawab. Mekaten lan semanten para jamaah, bapak ibu, adik-adik, menggah pengawasan ingkang sukawruh ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika mugi-mugi saged ndayani kesaenan kagem kula diri pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya wonten tempatipun atur. Solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsilo lan subosito kula tansah nyuwun agung ing samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.